Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kita masih melanjutkan membaca syarah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di mana pada hadis ini digambarkan tentang sifat salat kusuf atau gerhana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah selanjutnya mengatakan, wa fihi annahu khataba. Di hadis ini menunjukkan bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Wa hal hiya khutbatun lazimatun li salatil kusufi ka khutbatai al-jum'ati wal-'id fa yustahabbu aw 'aridatun ka sa'iril khutabi fala tustahabbu illa li'aridin. Apakah khutbah yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat kusuf ini khutbah yang sifatnya lazimah sebagai sebuah kemestian, keharusan untuk salat kusuf, artinya setiap terjadi salat kusuf maka disyariatkan untuk adanya khutbah sebagaimana pada dua khutbah pada salat Jumat dan demikian pula pada salat Id, sehingga tustahab disunnahkan untuk adanya khutbah tersebut. Aw 'aridatun atau sifatnya ini insidental. Ini karena ada suatu kondisi yang menuntut untuk beliau berkhutbah. Kasairil khutabi, sebagaimana khutbah-khutbah yang lainnya yang di situ ada tuntutan untuk mengingatkan. Fala tustahabbu illa li'aridin, sehingga tidak disunnahkan kecuali jika ada perkara yang menuntut untuk berkhutbah. Ala qaulaini, pada perkara khutbah ini, yaitu pada salat kusuf, ada dua pendapat. Sekali lagi, ya, terjadinya khilaf ini ya dikarenakan ya peristiwa salat kusuf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya terjadi satu kali. Fa madzhab Asy-Syafi'i, adapun mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, annaha tustahabbu laha mutlaqan. Bahasanya khutbah ini secara mutlak ya disunnahkan untuk salat kusuf ini. Jadi kapan ya terjadi salat kusuf maka ya melazimkan adanya khutbah. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa madhhabu Ahmad, adapun mazhab Al-Imam Ahmad, annaha la tustahabbu, bahasanya yang demikian tidak disunnahkan. Li'anna sabab khutbatihi, dikarenakan sisi alasannya dari mazhab Al-Imam Ahmad, dikarenakan sebab khutbah beliau, annahu kana adatuhum fil jahiliyah, bahasanya ya adat mereka yakni bangsa Arab di masa jahiliyah sebelum datang Islam, idza waqa al kusuf, jika terjadi gerhana. Ini syarat menunjukkan bahwa ya, bukan gerhana itu pertama kali terjadi ya, di masa Rasulullah SAW. Sebelumnya telah terjadi gerhana-gerhana yang dari sana bangsa Arab, ya, di masa jahiliyah berkeyakinan, qalu, di mana mereka menyatakan, innahu lihadithin fil ardi. Bahwa terjadinya gerhana tersebut dikarenakan suatu kejadian, peristiwa besar, ya, di bumi ini. Imma mautu azimin aw wiladatu azimin. Bisa jadi peristiwa tersebut adalah, ya, kematian seorang yang besar, ya, seorang yang agung, ataupun kelahiran, ya, seorang yang akan menjadi orang yang agung. Ini keyakinan yang ada pada bangsa Arab di masa jahiliyah, sehingga ketika muncul, ya, hal yang demikian, ya, berdasarkan pendapat Al-Imam Ahmad ini menjadi alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertuntut untuk berkhutbah memahamkan kepada para sahabat bahwa gerhana tidak ada kaitan dengan apa yang mereka yakini selama ini. Qala wa minal musadafati al-ajibah, dan diantara, ya, perkara, yakni kejadian berbarengan, ya, yang menakjubkan, yakni terjadinya peristiwa gerhana tersebut, ya, annal kusufa waqa'a yauma mauti Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa terjadinya gerhana di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berbarengan dengan di hari meninggalnya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari budak beliau yang bernama Maryah, ya, Al-Qibtiyah. Faqalu, maka ketika itu di antara para sahabat ada yang berkata, innal kusufa waqa'a li mauti Ibrahim ala adatihim. Bahasanya terjadi gerhana ini, ya, karena meninggalnya Ibrahim, yakni putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adatihim. Jadi ungkapan ini, ya, muncul ala adatihim, atas dasar keyakinan yang ada pada mereka selama ini, bangsa Arab selama ini. Wa ma taqarrara indahum, ya, berdasarkan apa yang telah, ya, tertanam kuat dalam keyakinan mereka. Falihada, atas dasar itu, ya, uhtaja an yubayyina lahum annal kusufa la yakunu li mauti ahadin wala li hayati. Maka kondisi ini menuntut untuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa gerhana tidaklah terjadi dikarenakan meninggalnya atau terlahirnya seseorang. Fakanat khutbatuhu 'aridatan, atas dasar itu berarti khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu sifatnya 'aridah, insidental. Ya. Fala tustahabbu ba'da dzalik. Baik, sehingga tidak disunnahkan setelah itu. Artinya andai terjadi gerhana pun, ya, berdasarkan ini tidak disunnahkan. Kenapa? Li'annal muslimina 'alimu dzalik. Fa kullu man balaghathu hadhihi al-ahadithu amana biha wa saddaqa wa i'taqada mashtamalat 'alayhi. Dikarenakan kaum muslimin mereka sudah mengetahui hal yang demikian. Artinya apa? Tidak ada keterkaitan antara gerhana dengan kelahiran atau meninggalnya seorang. Sehingga setiap yang sampai kepadanya hadis-hadis ini, dari kalangan kaum muslimin, niscaya dia akan beriman dan membenarkannya, ya, dan meyakini apa yang dikandungi oleh hadis-hadis tersebut. Baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, was-sahihu at-tafsil. Adapun yang benar dalam hal ini dari dua pendapat yang telah disebutkan tadi, was-sahih, ya, saya menunjukkan sekali lagi isyarat adanya khilaf, at-tafsil, ada rinciannya. Ya, tidak secara mutlak, ya, disyariatkan, ya, tidak pula, ya, tidak perlu untuk diadakan khutbah. Wa annaha tustahabu lil hajah. Bahasanya khutbah pada salat gerhana ini, ya, disunnahkan lil hajah, dikarenakan adanya suatu kebutuhan. Wa amma ma'adamil hajah fala tustahabu. Adapun ketika tidak ada kebutuhan, ya, maka tidak disunnahkan, yang tidak perlu untuk, ya, diadakan khutbah tersebut. Fafi zamanina hadha, maka di zaman kita ini, ya, di zaman kita, tustahabu, ini sesuatu yang disunnahkan. Kenapa? Li'annal hajata da'iyatun ila dzalik, karena kebutuhan menuntut untuk diadakannya khutbah tadi. Dari sisi apa? Fa innan nasa fi hadha zamani, karena manusia di zaman kita ini, disababi kasratin nataij wa tadawuliha bainan nas, la yakunu ma'ahum khawfun idza waqa'al kusuf. Dikarenakan banyaknya, yakni penanggalan-penanggalan, dan tersebarnya, beredarnya di kalangan manusia, yang pada sebagian penanggalan-penanggalan tersebut ada di situ isyarat bahwa diperkirakan, ya, pada hari dan tanggal sekian akan terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Ketika hal yang demikian tersebar di tengah manusia, la yakunu ma'ahum khawfun idza waqa'al kusuf, maka tidak muncul rasa takut ketika terjadi gerhana, ya, pada mereka, pada manusia di zaman kita. Kenapa? Li'annahu yaqa'u waqad wattanu anfusahum 'alaihi. Dikarenakan gerhana tersebut terjadi dalam keadaan mereka sudah mempersiapkan diri-diri mereka untuk menyongsongnya. Ini, ya, apa yang beliau sampaikan, sesuatu yang realistis, ya, kenyataan yang terjadi demikian. Sehingga dianggap, ya, peristiwa gerhana ini sebagai sesuatu yang dinanti-nanti. Bahkan yang lebih parah lagi, dijadikan sebagai sebuah hiburan. Atau anggapan itu hanya fenomena alam biasa. Maka kata beliau, wahada ghalatun minhum. Dan ini, ya, suatu kekeliruan dari mereka. Jadi kalangan kaum muslimin. Fa innahu wa in kana yudraku bil hisabi kama taqaddam. Karena sungguhnya meskipun gerhana ini sesuatu yang yudrak, ya, diketahui, bil hisab, dengan ilmu hisab, dengan hitungan peredaran matahari dan bulan kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Fa inna Allah yukhawifu bihi ibadah. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan gerhana tersebut, ya, menjadikannya sebagai takhwif, ya, kepada hamba-hambanya agar mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah, di antara hikmah terjadinya gerhana sebagai takhwif. Maka kata Syekh, fala yanbaghi ifsha'uhu wa i'lanuhu. Maka tidak semestinya, Ya, hal yang demikian disebarkan dan diumumkan. Ya, beliau ingatkan, tidak semestinya meskipun seorang ya mungkin membaca ya tentang perkiraan terjadinya gerhana, maka tidak perlu dan tidak semestinya untuk dia beritakan kepada manusia. Ya, dan tidak pula ya kita berusaha untuk bertanya-tanya. Ya, tahun ini ada gerhana tidak? Kenapa? Li'anna bidzalika ya'manun nasu. Karena dengan itu manusia akan merasa aman. Terjadi gerhana dianggap sebagai sesuatu yang biasa, bukan sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdusu ma'ahum khaufun. Ya, sehingga tidak muncul rasa takut pada diri mereka ketika terjadi gerhana tersebut. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamun nas. Padahal ya Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling berilmu. Wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, fazi'a wa khawafa an-nas wa hadzarahum. Beliau terkejut dan beliau memberikan takhwif, ya, peringatan kepada manusia agar mereka yakni memiliki rasa takut dengan kejadian yang Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan tersebut. Kemudian terkait dengan putra Nabi Ibrahim, ya, telah datang beberapa riwayat yang mauquf, tetapi kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah fi hukmi ar-raf'i, secara hukum-hukum marfu, ya, dikarenakan apa yang terkandung dalam riwayat-riwayat tersebut adalah permasalahan gaib. Beliau Al-Imam Al-Albani dalam silsilah Ad-Da'ifah ketika menjelaskan kelemahan hadis nomor 220 pada jilid pertama halaman 388, pada penjelasannya beliau menyebutkan bahwa pada bagian-bagian yang terkandung dalam hadis tersebut ada yakni riwayat ya yang sahih secara yakni mauquf, di antaranya dari sahabat Abdullah ibn Abi Aufa. Beliau ditanya, ya, ra'aita Ibrahim ibn Rasulillah? Beliau ditanya oleh seorang, apakah engkau pernah melihat Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, kata Abdullah ibn Abi Aufa, mata wa huwa saghir. Ya, dia meninggal dalam keadaan kecil. Dalam keadaan masih kecil. Walau qudhiya an yakuna ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyun la'asha ibnuhu walakin la nabiyya ba'dahu. Seandainya setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nabi, niscaya ya putra beliau yakni Ibrahim akan hidup. Ya, akan tapi ya tidak ada nabi ya yang diutus setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini ya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, demikian juga Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad. Pada riwayat Imam Ahmad dengan lafaz walau kana ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ma mata ibnuhu Ibrahim. Seandainya setelah nabi sallallahu alaihi wasallam ada nabi, niscaya Ibrahim tidak akan meninggal di waktu kecil. Ini asar dari Abdullah ibn Abi Aufa. Asar yang lain dari sahabat Anas ibn Malik. Diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kata Imam Al-Albani, ya, memenuhi persyaratan Imam Muslim. Anas menyatakan, rahmatullah ala Ibrahim. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada Ibrahim, yakni putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau asya, seandainya dia hidup, jadi sampai dewasa, kana siddiqan nabiyya, misalnya dia seorang yang siddiq, benar-benar ya, keimanannya, dan seorang nabi. Pada riwayat Ibn Mandah, kata Imam Al-Albani, terdapat tambahan, walakin lam yakun liyabqa, akan tapi Allah tetapkan untuk dia, yakni tidak hidup panjang. Kenapa? Kata Anas, li'anna nabiyyakum akhirul anbiya. Dikarenakan nabi kalian, nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah akhir dari para nabi. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fath, dalam Fathul Bari. Kata beliau, Al-Imam Al-Albani menyatakan, wa hadhihi riwayatu wa in kanat mauqufatan falaha hukmur raf'i. Riwayat-riwayat ini meskipun ya riwayat yang mauquf, perkataan para sahabat, namun secara hukum, hukumnya hukum hadis yang marfu' dari Nabi SAW. Kenapa? Idh hiya minal umuril ghaibiyah allati la majala lirra'yi fiha. Dikarenakan ya hal yang terkandung dalam hadis tersebut, dalam riwayat-riwayat tadi, merupakan perkara-perkara gaib yang tidak ada ruang bagi ra'yu, pendapat ya akal manusia padanya. Taib ini wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.